mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Berarti dia sukses menurut sebagian orang. Makanya ketika orang-orang melihat Karun yang diberikan harta begitu banyak, maka orang-orang mengatakan ingin mendapatkan harta sebagaimana yang diberikan Karun, yang diberikan kepada Karun. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 79. Saya bacakan. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin 'adzim. Artinya, maka keluar Karun menemui kaumnya dalam memakai perhiasannya dengan memperlihatkan kekayaannya. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, alangkah indahnya kalau kami memiliki seperti yang diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia mendapatkan bagian kekayaan yang begitu besar. Lihat para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, di sini Karun dianggap sebagai orang yang sukses. Padahal ternyata tidak. Karun bukan orang yang sukses. Buktinya apa? Karun, Allah Subhanahu wa taala cap sebagai orang yang merusak di bumi. Kemudian Karun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Karun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang disiksa di dunia sebelum akhiratnya. Karun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kafir. Ini berarti bukan sukses. Silahkan cerita Karun dilihat pada surat Al-Qasas ayat 76 sampai kira-kira 84. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kesuksesan bukan pada harta. Karena kalau seandainya kesuksesan pada harta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan harta kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta tersebut kepada orang beriman dan orang kafir, menunjukkan bahwasanya kesuksesan standarnya bukan harta. Lihat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayap nyamuk, maka apa yang terjadi? Masaqa kafirun kafiran minha syarbata ma. Niscaya Allah tidak akan memberikan satu tetes air minum kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia menjadi ukuran, ternyata kesuksesan bukan diukur dengan dunia. Sebagian orang mengira kesuksesan diukur dengan harta, dengan jabatan, seperti Fir'aun. Dia saking mengira bahwasanya dia mempunyai jabatan, maka akhirnya Fir'aun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal ada ilah yang berhak disembah untuk kalian selain aku. Ini adalah sebuah kesombongan yang dikatakan oleh Fir'aun. Akibat apa? Akibat dia mengira puncak kesuksesan adalah dengan jabatan, dengan tahta. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 38. Bahkan saking sombongnya Fir'aun mengatakan, fa'uqid li ya Haman ala tin faj'alli sarhan la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kathibin. Ya, coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Fir'aun mempunyai menteri. Dia Fir'aun ini saking sombongnya kepada dirinya, artinya menyombongkan diri, disebabkan karena dia mengira kesuksesan puncaknya adalah tahta jabatan, maka dia mengatakan kepada Haman, wahai pembesar kaumku, wahai Haman, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwasanya Musa termasuk orang-orang yang pendusta. Subhanallah, ya. Nabi dikatakan pendusta. Dan ini bahayanya, ketika seseorang tidak mengenal arti kesuksesan dan dia cuma mengenal apa yang dia ketahui, bahwa kesuksesan seperti Fir'aun mengenal kesuksesan dengan tahta jabatan, maka akhirnya dia meremehkan kebenaran, menolak kebenaran. Ya, dia menolak kebenaran akibat dia tidak tahu arti kesuksesan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bagaimana sombongnya Fir'aun ketika dia mengetahui bahwasanya dia menganggap dirinya sukses. Dalam surat Ghafir ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, maksudnya pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rabbnya Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Subhanallah. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu. Lihat, gara-gara salah dalam menilai kesuksesan. Ingat sekali lagi, ini baru mukaddimah, yaitu sukses mendidik anak. Saya ingin meletakkan dulu sukses itu apa. Sebagian orang kadang-kadang kalau seandainya anaknya sudah mendapatkan pekerjaan, pekerjaan tetap di sebuah kantor, perusahaan, maka dia langsung mengatakan, alhamdulillah, anak saya sekarang sudah menjadi orang. Berarti sebelumnya belum jadi orang. Lalu jadi apa? Ya, maka ini semua standarnya kenapa? Karena dia salah dalam memahami atau keliru dalam memahami standarisasi kesuksesan. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi kesuksesan dengan orang menganggap sukses kalau populer. Suksesan dengan popularitas, terkenal, tenar, di mana-mana diajak foto, di mana-mana diwawancarai, di mana-mana menjadi pusat perhatian, public figure, maka sebagian orang menganggap ini adalah kesuksesan. Dan bahkan subhanallah, tadi saya baca-baca beberapa perkataan menarik, saya bisa simpulkan bahwasanya terkadang untuk sebagian manusia popularitas itu bisa mengalahkan harta. Artinya, gak mengapa dia miskin, gak punya duit, yang penting populer, tenar. Ya, coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang perkataan para ulama tentang populer ini. Ada perkataan yang menarik yang mengingatkan kita untuk menjaga hati agar tidak terpesona dengan popularitas, dengan ketenaran, dengan dianggap seorang ahli, wah, ahli, wah. Ya, coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi. Tidak tenar, tidak popularitas. Kemudian lagi, lihat perkataan-perkataan ulama dahulu. Di antaranya Sufyan ibn Masruk al-Thawri, iyaka wa syuhrah, fama ataita ahadan, fama utiyat ahadun illa waqad naha anis syuhrah. Artinya, saya ulangi, fama ataitu ahadan illa waqad nuhiya anis syuhrah. Jauhi dari sifat ingin tenar, ingin populer. Ya, tidaklah aku mendatangi seseorang, yaitu dari ulama-ulama terdahulu sebelum beliau, kecuali telah melarang untuk terjebak dalam kesuksesan yang semu, yaitu syuhrah, popularitas, ketenaran. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal, terkenal sedunia Arab, pemimpin Quraisy. Tetapi apakah dia orang sukses? Ternyata tidak. Tadi Fir'aun, sebelum kita sebutkan, ternyata Fir'aun sukses enggak? Ternyata tidak. Jangankan di akhirat, di dunia dia ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dunia ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan di akhirat. Kemudian Abu Lahab, jangankan di akhirat, di dunia ayat Al-Quran sudah menyebutkan bahwasanya Abu Lahab akan disiksa di hari kiamat dengan api yang menyala-nyala, dan ini termasuk mukjizat Al-Quran. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kesuksesan bukan dengan tiga ini. Bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan ketenaran. Berarti pula, para orang tua yang ingin mengetahui sukses mendidik anak, maka ketahuilah bahwasanya kesuksesan dalam mendidik anak, kita harus tahu standar sukses itu apa. Saya akan sebutkan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Saya ulangi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, maka sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menggiurkan. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, lihat maksud dari dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay man junniban nar wa naja minha wa udkhilal jannata faqad faza kullal fawz. Artinya, yaitu barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan diselamatkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses dengan sebenar-benar sukses. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala. Dan itulah inti kesuksesan, hakikat kesuksesan, masuk surga jauh dari api neraka. Kalau sudah masuk surga jauh dari api neraka, maka dia akan mendapatkan seluruh makna kesuksesan. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mawdhi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Dan tempat cemeti, yaitu sarung dari cemeti, tidak ada harganya sarung dari cemeti. Tapi ketika dia berada di dalam surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, maka beliau membaca ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang-orang yang beruntung. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan, wa mafhumul ayati anna man lam yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fa innahu lam yafuz bal qad syaqa syaqa al-abadi wa btuliya bil 'adzabi as-sarmadi. Dan pemahaman dari ayat ini adalah barang siapa yang belum dijauhkan dari api neraka dan belum dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah tidak sukses dengan kesuksesan, dengan ketidaksuksesan yang abadi, dan disiksa dengan siksa yang selama-lamanya. Sekali lagi, para pendengar sekalian, kalau begitu, arti sukses yang hakiki, standar kesuksesan adalah bukan pada harta, bukan pada tahta, bukan pada ketenaran, tetapi bagaimana kita mendidik anak kita bisa masuk surga jauh dari api neraka. Itu orang tua yang sukses. Ini standar kesuksesan. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan sekarang, kalau sudah kita ketahui bahwa sukses artinya adalah masuk surga jauh dari api neraka, maka kita katakan ketika sukses mendidik anak, maksudnya bagaimana orang tua tersebut mendidik anaknya sehingga nanti anaknya tersebut menjadi anak yang masuk surga jauh dari api neraka. Anak yang sukses bukan hanya sekedar mendapat pekerjaan tetap, bukan hanya sekedar bermobil mewah, rumah mega, bukan. Emas bertumpuk kiloan dan kilauan, bukan. Tetapi bagaimana mendidik anak tersebut menjadi orang benar-benar orang yang sukses, masuk surga jauh dari api neraka. Para pendengar sekalian, radio atau pendengar sahabat SQ 103,5 FM Jayapura, sebelum kita masuk tentang apa saja yang dimaksudkan dengan bahwa orang tua bisa berusaha untuk menjadikan anaknya penghuni surga, penghuni jauh dari api neraka. Kita tahu surga dan neraka adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang menentukan anaknya masuk surga atau neraka. Tetapi yang kita maksud di sini adalah bagaimana orang tua benar-benar bisa mengajak anaknya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa atau para pendengar sekalian, saya ingat di TV, mohon maaf. Kita akan menyebutkan dulu keutamaan mendidik anak sehingga kita benar-benar termotivasi untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang sukses, masuk surga dan jauh dari api neraka. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Lihat, di sini menunjukkan bahwasanya setiap dari kita itu penanggung jawab atas anak-anak kita. Lebih jelas lagi, langsung kepada sabdanya, "Warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi." Seorang lelaki statusnya sebagai suami, statusnya sebagai bapak, statusnya sebagai kakak, statusnya sebagai paman adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia bertanggung jawab atas orang-orang di keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Dan seorang wanita ra'iyah, pemimpin bagi rumah suaminya dan dia penanggung jawab atas urusan rumah suaminya. Ini hadis pertama yang menunjukkan keutamaan mendidik anak dan sukses dalam mendidik anak. Yang kedua yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amalu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Artinya, jika seorang anak manusia dia mati, maka terputus amalnya. Terputus amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya. Lihat, ketika kita sebagai orang tua mendoakan anak kita, maka pada saat itu yang ada adalah kita mendapatkan doa dari anak-anak kita. Alangkah kita butuhnya doa pada saat itu untuk orang-orang untuk didoakan oleh anak-anak kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yaitu tentang setiap manusia yang dikubur maka dia akan hancur tubuhnya. Ma syai'un illa bal. Tidak ada sesuatu dari manusia kecuali hancur. Illa azbuz zanab wa minhu yuraqqabu yaumil qiyamah. Kecuali satu tulang ekor. Dan dari satu tulang ekor tersebutlah seseorang nanti akan ditumbuhkan kembali pada hari kiamat. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang benar-benar hancur tubuhnya, tidak berdaya lagi, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada saat itu dia sangat memerlukan doa dari anak yang sukses. Nah, bukan hanya sekedar bisa mempunyai harta, tahta, tenar, tidak. Tetapi doa dari anak yang sukses. Ini keutamaan mendidik anak. Kemudian hadis yang ketiga, keutamaan mendidik anak, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di dalam surga. Kemudian ia berkata, "Anna hadha." Orang ini ketika diangkat derajat dalam surga, dia mengatakan, bagaimana aku bisa dapat ini? Kok tinggi sekali derajatku di dalam surga? Maka pada saat itu, seorang Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bistighfari waladikalak. Dengan istighfar anakmu untukmu. Ini keutamaan menjadikan anak yang saleh, anak yang sukses. Karena anak yang sukses, yang orientasinya masuk surga jauh dari api neraka, dia akan sering beristighfar untuk anak, untuk orang tuanya. Perhatikan lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Artinya, tidaklah seorang hamba diberikan kewenangan untuk memimpin. Dia mati, pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atasnya surga. Maka ini pelajaran menarik bagi para orang tua. Jangan menjadi penipu untuk anak-anaknya, memberikan mainan yang tidak pantas untuk anak-anaknya, memberikan tontonan yang tidak pantas untuk anak-anaknya. Ini adalah orang tua penipu. Memberikan sarana-sarana yang tidak pantas untuk anak-anaknya. Maka ini adalah ancaman bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya menjadi anak yang sukses. Yaitu masuk surga jauh dari api neraka. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ingin mengetahui tanda-tanda orang tua sukses dalam mendidik anaknya. Apa tanda-tandanya? Kalau tadi kita mengetahui sukses mendidik anak, maksud sukses adalah bagaimana orang tua tersebut berusaha agar nanti anaknya masuk ke dalam surga jauh dari api neraka. Sekarang tanda-tandanya. Tanda-tanda orang tua sukses dalam mendidik anaknya yaitu berusaha menjadikan anak menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena dengan iman dan amal solehlah orang akan mendapatkan kesuksesan hakiki. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang benar-benar baik. Lihat, sukses. Ya, dengan iman dan amal saleh. Maka anak tersebut sukses di dunia dan di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan benar-benar memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan apa makna kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Karena tadi tanda orang tua sukses adalah mendidik anak agar beriman dan beramal saleh. Itu ingat baik-baik wahai para orang tua. Kewajiban Anda bukan hanya sekedar menyediakan sandang, pangan, baju, celana, sepatu, sendal, makan, minum, enggak, mainan, enggak. Akan tetapi yang paling utama adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang orang tua dinyatakan sukses apabila dia menjadikan anaknya menjadi anak yang benar-benar bisa beriman dan beramal saleh. Karena dengan iman tersebut, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Coba perhatikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhur rahah min ayyi jihatin kanat." Dan kehidupan yang baik adalah mencakup seluruh kenyamanan dari arah mana saja, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda secara umum. Tanda orang tua yang sukses mendidik anaknya secara umum. Sekarang tandanya secara rinci apa? Maka perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanda orang tua sukses sehingga anaknya nanti masuk surga jauh dari api neraka, yaitu mengenalkan kepada sang anak tentang tauhid dan menjauhkan kepada dari sang anak tentang kesyirikan. Ya, mengenalkan kepada sang anak tentang tauhid dan menjauhkan dari sang anak tentang kesyirikan. Lihat, perhatikan. Karena tauhid adalah salah satu tauhid adalah tujuan utama penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian lihat, itu tauhid. Karena dalam beberapa tafsiran illa liyuwahhidun artinya kecuali untuk mentauhidkan-Ku. Maka kenalkan dari mulai semenjak didik anak-anak kita tentang tauhid. Ucapan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kenalkan itu kepada anak-anak kita. Itu yang pertama kali dia ketahui dari ucapan-ucapan. Ya. Bukan lagu-lagu, bukan nyanyian-nyanyian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhidlah syarat utama masuk surga jauh dari api neraka. Tauhidlah syarat utama agar sukses. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, qala li Jibril, man mata min ummatik la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa in saraqa aw lam yadkhulin nar. Qala wa in saraqa wa in zana. Qala wa in. Artinya, Jibril berkata kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mati dari umatku, umatmu, yang tidak mensyirikanku dengan sesuatu tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya dia masuk surga atau tidak masuk ke dalam neraka. Meskipun dia mencuri, dia berzina, kata Rasulullah SAW. Meskipun, lihat, tauhid syarat utama agar menjadi orang yang sukses. Tauhid syarat utama agar menjadi seorang yang sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka senantiasa menjadikan tauhid ajaran yang paling dini, yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Karena mereka mengetahui alaihimussalam bahwa agar menjadi manusia yang sukses, masuk surga, jauh dari api neraka, modal utamanya adalah tauhid. Modal utamanya adalah tauhid. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah meminta agar dijauhkan dari melakukan kesyirikan. Karena dengan kesyirikan berarti tidak sukses. Lihat lagi doa beliau dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, dua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, dan juga dari keturunan kami sebagai umat yang menyerahkan diri kepada Engkau. Lihat, ini tauhid. Maka ini sindiran bagi para orang tua. Doa apa yang Anda doakan untuk anak-anak Anda? Apakah hanya sekedar naik kelas? Apakah hanya sekedar lulus kuliah? Apakah hanya sekedar lulus ujian, dapat pekerjaan? Ya, itu bukan standar orang tua yang menginginkan kesuksesan untuk anaknya. Lihat doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lagi, lihat para Nabi alaihissalam, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, mereka mengajari tauhid dari mulai semenjak dini. Mereka mengajari tauhid dari mulai semenjak dini. Itu surat Al-Baqarah ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, ya, perhatikan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa para Nabi alaihissalatu wassalam, mereka sangat memperhatikan dakwah tauhid, karena tauhidlah jalan menuju kesuksesan. Am kuntum syuhada, apakah kalian melihat, menyaksikan ketika Nabi Ya'qub alaihissalam didatangi oleh kematian, ketika itu ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka menjawab, anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak, kami menyembah sembahanmu dan sembahan bapak-bapakmu, nenek-nenekmu yang Ibrahim, Ismail, Ishaq, sembahan yang tunggal, dan kami menyerahkan diri kepada Engkau. Lihat, ini tauhid. Dan ini tanda orang tua yang sukses dalam mendidik anaknya. Sudahkah kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita? Baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu yang kedua secara rinci, tanda orang tua yang sukses adalah mengajari anaknya ibadah-ibadah praktis yang sangat utama dalam Islam. Seperti sholat, seperti puasa. Kalau sudah berbicara masalah sholat, berarti berbicara masalah perangkat-perangkat sholat. Wudu, tayamum, mandi besar, dan semisalnya. Maka ini tanda orang tua yang sukses. Tanda orang tua yang sukses adalah mengenalkan kepada anak tentang ibadah-ibadah praktis yang agung ini. Sholat, puasa, kalau seandainya mampu zakat, berhaji dan berumrah. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, saudara saudari, waktu sudah mau habis, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Itu kira-kira kiat dari atau maksud dari tema kita sukses mendidik anak. Wallahu a'lam. Nah, ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tentang bagaimana mendidik anak. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sudah ada beberapa yang masuk ke kami. Cuma saya ingin mengingatkan bahwa yang ingin bertanya bisa melalui via telepon ke nomor 0812 402 6424. Saya ulang lagi di 0812 402 6424, atau bisa melalui via SMS ke nomor 0812 9875 3406, 0812 9875 3406. Oke, saya masuk ke pertanyaan pertama yang telah masuk, Ustaz. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Saya Herlina dari Entrop. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita ketika sebelum menikah banyak melakukan dosa dan maksiat, apakah ketika telah menikah dosa-dosa tersebut akan tercermin pada anak kita? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mendidik, ini kalau dia sebagai seorang guru, mendidik siswa yang kita tahu bahwa perilaku dan tingkah lakunya itu baik di sekolah ataupun di luar sekolah itu sudah tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Sedangkan waktu bertemu antara seorang guru dan siswa itu hanya waktu di sekolah, gitu. Itu dua pertanyaan yang diberikan oleh Herlina dari Entro. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Herlina dari Entro, ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa apa yang didapati oleh manusia tidaklah dia dapati kecuali hasil usaha dia. Maka ketika dia mungkin tatkala masih muda, dia berandal, dia maksiat, tidak taat kepada Allah. Kemudian setelah berkeluarga, mempunyai anak, dia menjadi orang saleh. Maka asalkan dia tidak meneruskan maksiatnya tersebut, apalagi sampai menularkan maksiatnya tersebut, maka insya Allah ta'ala dia tidak akan, anak-anaknya tidak akan tertular kepada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya di zaman dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyatan ba'dhuha min ba'd." Artinya keturunan mengikuti keturunan sebelumnya. Maka ketika orang tua mencontohkan yang baik, meskipun dahulu mungkin orang tuanya tidak baik, tidak taat, tidak saleh, tetapi sekarang dia menjadi seorang yang saleh, kemudian dia tidak mengajari anaknya kecuali kesalehan, maka insyaallah taala anaknya menjadi anak yang saleh. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah. Maka kita harus ketahui bersama bahwasanya sekolah hanya beberapa saat, beberapa jam, maksimal 6 jam. Tetapi yang paling penting adalah pendidikan bersama orang tuanya di rumah. Pendidikan bersama orang tuanya di lingkungan rumahnya. Itu yang akan sangat membekas pada diri seorang anak. Wallahu a'lam. Nah, ada satu lagi. Silakan. Ayo kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Nadia dari Entrop, ya. Oh ya, boleh, silakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallahu, Bu. Halo, Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bisa dipahami Ibu pertanyaannya? Iya. Bisa ditangkap oleh Ustaz? Iya, bisa insya Allah. Siap Ibu, ya, ya. Bisa dipahami Ibu, insya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga ibu senantiasa selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan untuk pertanyaan pertama, bersabar atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan ujikan kepada ibu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diambil dua hal yang sangat dicintainya, yaitu kedua matanya, lalu dia sabar, maka aku jamin untuknya surga. Maka saya berpesan kepada ibu, bersabarlah. Apabila ada perasaan-perasaan seperti itu, maka senantiasa ucapkan alhamdulillah, senantiasa lihat, senantiasa merasakan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, selain nikmat yang sudah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Yang kedua yang dimaksud dengan masa depan adalah yaitu kehidupan setelah kematian. Para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatu, barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka sebenarnya masa depan kita sebenarnya adalah, yang paling utama adalah kehidupan setelah kematian. Bagaimana nasib kita setelah kematian? Apakah termasuk penghuni surga ataukah penghuni neraka, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar sukses, yaitu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Saya kira ini yang bisa sampaikan tentang kajian kali ini, dan semoga apa yang disampaikan kita akhirnya menjadi tahu bagaimana sebenarnya standarisasi sukses dalam mendidik anak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi